Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita baca insyaallah seberapa atau 20 menit. Seberapa jam atau 20 menit insyaallah. Kita akan baca kitab Fathul Wadud fi Ta'liq al-Hasiyah ala Ha'iyah Ibn Abi Daud. Risalah ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Ghafiri yang sudah kita belajar bersama kepada beliau pernah datang ke Indonesia. Iya. Risalah mengarangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dapatin nanti insyaallah prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang akan diterangkan oleh Ibn Abi Daud rahimahullahu taala. Berkata Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in watimma bi khairin ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kata beliau, fa hada ta'liqul mukhtasar. Ini adalah ta'liq yang ringkas, mufidun, yang akan memberikan faedah ala qasidah al-imam al-hafidh Abi Bakar ta'liq yang ringkas terhadap satu qasidah. Qasidah ini bait-bait syair yang pernah dibuat oleh al-imam al-hafidh, yang pernah ucapkan al-hafidh Abi Bakar ibn al-imam, putra dari al-imam al-hafidh Abi Daud sahib sunan. Ya, kita tahu di antara kutubus sittah yang masyhur, 6 kitab induk hadis, kitab hadis sahih Bukhari, ya sahih Muslim, Asy-Syalbani rahimahullahu taala menyatakan urutan ketiga adalah Sunan Abu Daud. Sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abu Daud, kemudian Sunan Nasa'i, ya Sunan Tirmidzi, dan yang paling akhir Sunan Ibnu Majah. Bahkan sebagian menyatakan yang keenam itu adalah Sunan Ad-Darimi. Ini Abu Bakar adalah putra dari penulis Sunan Abu Daud. Kata beliau, ikhtasartuhu wa hadzabtuhu min kitab Lawaih al-Nawar as-Saniyah wa Lawaqir afkar as-Saniyah syarah qasidah Ibnu Daud Rahaiyah fi Aqidati Ahli al-Athar as-Salafiyah lil Imam al-Allama Muhammad bin Ahmad bin Salim as-Safarini alhamdulillah rahimahullahu taala. Ya, berarti kalau matannya bait-bait syirnya adalah bait syir dari al-Imam al-Hafidz Abu Bakar. Al-Imam al-Hafidz Abu Bakar adalah putra dari Abu Daud. Abu Daud pemilik kitab Sunan Abu Daud. Adapun ta'liq beliau, ta'liq Syekh Abdullah Al-Shafiq, diambil dari syarah Imam As-Safarini rahimahullahu taala, yang judulnya tadi Lawahil Anwar As-Saniyah dan seterusnya. Beliau ringkas dari situ. ma'a ba'di ta'liqat wa nukulat, bersamaan dengan itu tentunya beliau tambah dengan ta'liq-ta'liq, dengan nukil-nukilan, alat yak tadihal maqam, yang dikendaki oleh iya tempat, yang artinya tiap tempat pembahasan. Pakat samaituhu, dan ta'liq ini aku namakan dengan fathul wadud fi ta'liq ala ha'iyah Ibn Abi Dawud. Sa'ilan, seraya meminta al-maula kepada Allah azza wajalla, kepada Allah azza wajalla, an ij'alahu khalisan wajhi, menjadikannya ikhlas semata-mata wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wa ij'alahu mutaqabbalan indah, menjadikannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, nafi'an bihi ahlal Islam, bermanfaat untuk kaum muslimin, mu'inan tullabal ilmi, dan membantu para penuntut ilmu ala hifziha, untuk menghafalnya. Ya, karena ha'iyah ini termasuk matan, termasuk qasidah yang dihafal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa katabahu Abu Abdurrahman Abdul bin Salfiq al-Zafiri, iya, ipar dari Syekh Khalid hafizahullah ta'ala. Abdul bin Salfiq ini ipar dari Syekh Khalid. Nah, ya, kesimpulannya, kita mengenal kitab ini, matan qasidah adalah dari Abu Bakar bin Abi Daud. Abu Daud adalah sahib Sunan Abu Daud. Ta'liqnya tulisan dari Syabdullah bin Salfiq. Syabdullah bin Salfiq hafizahullah mengambil ta'liq ini, menyaring, meringkas dari kitab Imam Syafarini rahimahullah ta'ala. Dari judul yang disebutkan oleh Imam Syafarini rahimahullah, kita tahu bahwasanya ini adalah kitab akidah atau qasidah-qasidah terkait dengan masalah akidah. Kata beliau, ya, syarah qasidah Ibn Abi Dawud Al-Ha'iyah fi aqidati ahli al-athar as-salafiyah. Nah, kita mulai bait yang pertama. Berkata Syabdul bin Shafiq hafizahullah ta'ala, qala al-hafiz al-allamah qudwatul muhadithin Abu Bakar Abdullah ibn al-Hafiz ibn al-Hafiz Al-Kabir Abi Daud Sulaiman Ibn Al-As'ad Ibn Ishaq Al-Azzi As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Itu kalau yang di, seperti anak itu, apa namanya, fotokopian dari sini, salah cetak itu. La'allaka dari la'alla, kafnya adalah isim dari la'alla, tuflihu jumlah fi mahal khabar la'alla. Tamassak ni fil amr bihablillah wattabi', juga fil amr wattabi'il huda wala taku, la'nya la'nahiyah, ya, taku majzum dengan la'nahiyah, dibuang nunnya takhfifan. Bid'iyan ini khabar dari kana, wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Tamassak, ya, berpegang teguhlah engkau bihablillah, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Wattabi'il huda, dan hendak yang kau ikuti petunjuk. Wala taku bid'iyan, jangan kamu menjadi ahlu bid'ah. La'allaka tuflihu, mudah-mudahan engkau akan menjadi orang yang sukses. Iya, dengan sebab berpegang tangan daku teguh dengan hablullah dan mengikuti petunjuk. Ta'li kata Syekh, kata Syekh Abdullah Shafiq hafizahullah ta'ala, tamassak ayyuhal muslimu sunniyu al-muttabi'u sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jama'ata salafis salih ahlal firqati najiyah kata beliau, berpegang teguhlah ayyuhal muslim, wahai sunni, wahai seorang yang senantiasa mengikuti sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengikuti jamaati salaf, senantiasa mengikuti ahlul firqati najiyah, berpegang teguh engkau dengan bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hablullah? Kata Syekh Bidahullah, ai syar'illah, yaitu berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Minal kitab al-munazzal, itu berupa kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sarrahu Allahu taala li risalatin nabiyhi al-mursal, dan juga berpegang teguh dengan syariat yang Allah syariatkan kepada nabinya melalui lisan nabinya yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamassak bihablillah, yakni berpegang teguh dengan kitabullah, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'il huda, hendak yang kau mengikuti petunjuk. Ai alladzi jabihin nabiyul mustafa, petunjuk yang telah datang dengannya nabiyul mustafa, nabi pilihan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War rasul muqtada, yang telah datang dengan rasul al muqtada, yang merupakan qudwah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan kitabullah, dengan syariat Allah, dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syafi'ahullahu ta'ala wal huda ay ar-rasyad wad dilalah. Huda di sini adalah huda apa, hidayah. Ad-dilalah wal bayan. Al-huda sini artinya ar-rasyad, bimbingan, wad dilalah petunjuk. Ikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu memberikan hidayah-hidayah, ad-dilalah wal bayan. Iya, wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Hidayah, ad-dilalah wal bayan. Qala faman tamassaka bid-dinil qawim wattaba'al huda alladhi jabihin nabiyul karim, barang siapa yang berpegang teguh dengan dinil qawim, dengan agama yang lurus, wattaba'al huda alladhi jabihin nabiyul karim, dan mengikuti petunjuk yang datang dengan nabiyul karim, nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudiya. Nah, sepertinya salah satu takwa alam, nanti dia ceritakan yang lain, lebih tepatnya ini hudiya. Jawab syarat dari man. Man tamassaka, tamassaka di sini fi'il syarat. Hudiya jawab syaratnya. Barang siapa yang berpegang teguh maka dia akan mendapatkan hidayah. Hudiya. Dia akan diberi hidayah kepada siratul mustaqim. Man tamassaka bidinil qawim, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama yang lurus, wattaba'al huda alladzi jabihi nabiyul karim, iya hudiya. Dia akan terbimbing, dibimbing, diberi hidayah ila siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus, wa ila jannatil khulud, dia akan terbimbing menuju jannatil khulud, sorga yang kekal, wan na'imil muqim, akan terbimbing, ya dibimbing menuju kenikmatan yang abadi, yang terus menerus, jadi sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taku bid'iyan, ay la takun sahiba bid'atin, jangan engkau menjadi sahiba bid'ah, ay muttabian ghair sabili salafus salih. Jadi jangan sampai engkau mengikuti bukan jalannya salafus salih. Minas sahabat, dengan sahabat, wa tabi'in lahum bi ihsan wa imatiddin al-muqtada. Iya, para imam agama ini yang telah jadikan qudwah bi aqwalihim wa fa'alihim. Sampai sini kita baca basirnya, bisa dihafal. Tamassak bihablillahi wattabil huda wala takun bin iyan la'allaka tuflihu. Nama Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.